1, 2, 3. This is 猫岛。 Rata-rata, otak laki-laki lebih berat 1,4 kg daripada otak perempuan. Udah pernah ngukur ya, Bu? Pada tahun 2005, Korea Utara melarang pria berambut panjang dengan alasan mengkonsumsi banyak nutrisi dan mengurangi inteligensi. Mau tahu? Mau tahu? Mau.